Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين عزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Pembahasan kita masih dalam bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala yusyrikuna ma la yakhluqu syai'a wa hum yukhlaqun. Terakhir kita bacakan ayat dalam surah Fatir ayat yang ke-13. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min kitmir. Yang kalian ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki apapun walaupun setipis kulit ari. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keadaan tentang makhluk-makhluk yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Baik di kalangan malaikat, para nabi, berhala-berhala dan yang lainnya yang menunjukkan kelemahan mereka dan ketidakmampuan. Di mana ternapikan bagi mereka sebab-sebab yang dengannya layak untuk diibadahi. Pertama, al-milk, kepemilikan. Ini ternapikan bagi mereka. Mereka tidak memiliki apapun. Tidak memiliki langit, bumi, apa-apa yang ada di antara keduanya. Bahkan Allah katakan ma yamlikuna min kitmir, mereka tidak memiliki walaupun hanya setipis kulit ari. Kitmir ini ya lapisan kulit yang ada pada biji kurma, tipis sekali. Mereka tidak memilikinya walaupun setipis kulit ari tersebut. Nah, yang kedua, mendengar doa-doa. Mereka pun makhluk-makhluk yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala tidak bisa mendengarkan doa-doa orang yang berdoa kepadanya. Berhala-berhala tidak mendengar doa orang yang berdoa kepadanya. Begitu juga orang yang telah meninggal dunia, yang dianggap sebagai wali, tidak bisa mendengar doa orang-orang yang berdoa kepadanya. Sifat yang ketiga, yang layak untuk diibadahi itu, tatkala mampu untuk mengabulkan doa orang yang berdoa kepadanya. Sementara makhluk-makhluk yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala tidak mampu mengabulkan doa orang yang berdoa kepadanya. Walaupun sebagian mereka mendengar tapi tidak bisa mengabulkan doa-doa tersebut. Walau sami'u mastajabu lakum. Nah. Dan sifat-sifat yang disebutkan tadi hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Memiliki segala sesuatu. langit, bumi, apa-apa yang ada di antara keduanya, semua makhluk ini milik Allah Subhanahu wa taala. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah lah apa-apa yang ada di langit dan milik Allah lah apa-apa yang ada di bumi. Begitupun mendengarkan doa-doa hamba-hamba yang berdoa kepadanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk tidak mendengarnya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Rabb kalian, berdoalah kepadaku niscaya aku akan mengabulkannya untuk kalian. Allah Sami' Qarib Mujibu Da'wah. Allah Maha mendengar, Maha dekat dan Maha mengabulkan doa. Sehingga tiga sifat ini hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika didapatkan atau tidak didapatkan pada makhluk salah satu di antara syarat-syarat ini, maka tentulah sia-sia dan batillah peribadahan kepada makhluk tersebut. Apalagi kalau tiga syarat ini semuanya tidak ada pada makhluk yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak memiliki apa-apa, tidak bisa mendengarkan doa, tidak bisa mengabulkan doa, ya, maka sangat batil sekali beribadah kepada makhluk yang keadaannya seperti itu. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala gambarkan di akhirat nanti antara para penyembah makhluk-makhluk tersebut dengan yang disembahnya. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Pada hari kiamat nanti mereka yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala mengkufuri, mengingkari kesyirikan kalian. Ya. Di sini menunjukkan bahwasannya beribadah, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala merupakan kesyirikan. Wa qala ta'ala, dalam ayat Allah mengatakan dalam surah Maryam ayat ke-81 dan 82. Wattakhadhu min dunillahi aliha liyakunu lahum izza. Dan mereka telah menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah agar Tuhan-Tuhan itu menjadi pelindung bagi mereka. Dan dilakukan oleh orang-orang musyrik. Menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala tujuan mereka agar Tuhan-Tuhan itu bisa melindungi mereka. Maka Allah bantah dengan mengatakan kalla sayakfuruna bi ibadatihim wa yakununa alaihim didda. Sama sekali tidak. Mereka tidak bisa melindungi kalian. Bahkan kelak mereka, sesembahan itu akan mengingkari penyembahan mereka terhadapnya. Dan akan menjadi musuh bagi mereka. Tujuan mereka menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah supaya Tuhan-Tuhan tersebut bisa melindungi mereka. Maka Allah bantah sama sekali tidak. Mereka tidak bisa melindungi kalian. Bahkan kelak di hari kiamat nanti mereka akan mengingkari peribadahan kalian kepadanya. Bukan hanya mengingkari saja. Bahkan di akhirat nanti mereka akan menjadi musuh bagi orang-orang yang menyembahnya. Aku menjadi musuh satu dengan yang lainnya, saling menyalahkan saling menghujat satu dengan yang lainnya. Wa qawluhu, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, surah Fatir ayat 14, wa yaumal qiyamati yakfuruna bi syirkikum. Ucapan Allah dalam ayat tersebut, pada hari kiamat nanti mereka akan mengingkari kesyirikan kalian. Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir, yatabarwauna minkum, mereka berlepas diri dari kalian. Makhluk-makhluk yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti akan berlepas diri. Tidak mau bertanggung jawab. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ittabaru alladziina tubi'u minalladziina taba'u wa ra'u al-adab wa taqatta'at bihimul asbab. Ketika yang diikuti berlepas diri dari yang mengikutinya, dan mereka melihat adab orang-orang yang diikuti di atas kesesatan, penyimpangan, dan orang-orang yang mengikutinya, ketika mereka melihat adab, dan terputuslah sebab-sebab di antara mereka. Ketika itu baru penyesalan. Orang yang mengikuti mengatakan, qala alladziina taba'u law anna lana karwata fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Orang yang mengikuti mengatakan, kalau seandainya kembali lagi ke dunia, niscaya kami akan berlepas diri dari orang yang diikuti tersebut sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Dia mau bertanggung jawab. Nah, bahkan syaitan pun telah kita jelaskan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala. Syaitan ketika memerintahkan manusia untuk kafir, untuk musyrik, di akhirat nanti berlepas diri. Tidak mau bertanggung jawab. Kama salih syaitan idh qala lil insani kfur, falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafu Allaha rabbal alamin. Seperti syaitan ketika mengatakan kepada manusia, kafirlah kalian. Ketika manusia itu kafir, syaitan berlepas diri. Tidak mau bertanggung jawab. Mengatakan, inni bari'um minkum, kami, aku berlepas diri darimu. Aku pun takut kepada Rabb semesta alam. Nah, ini keadaan di hari kiamat. Nih, makhluk yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala mengingkari, berlepas diri terhadap kesyirikan yang dilakukan terhadap mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, surah Al-Ahqaf ayat 5 sampai 6. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Siapakah orang yang lebih sesat daripada orang yang berdoa menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa memperkenankan doa mereka sampai hari kiamat. Wa hum an du'aihim ghafilun, dan mereka lalai dari doa-doanya orang yang berdoa kepadanya. Allah sebutkan, siapa yang lebih sesat? Ini menunjukkan bahwasannya orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang kondisinya tidak bisa mengabulkan doa-doa adalah orang yang paling sesat. Meminta kepada berhala, pohon-pohon, batu-batu. Dalam kondisi pohon-pohon, batu-batu tersebut tidak bisa mengabulkan doa. Maka orang semacam ini orang yang paling sesat, orang yang paling bodoh. Ini juga menunjukkan bahwasanya makhluk-makhluk tersebut yang dimintai doa selain Allah Subhanahu wa taala lalai dari doa orang-orang yang berdoa kepadanya. Tidak bisa mengabulkannya. Wa idza husyirun nas kanu lahum a'daa wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Dan apabila manusia dikumpulkan di hari kiamat nanti, mereka yang diibadahi selain Allah menjadi musuh bagi yang lainnya, dan mereka pun mengingkari peribadahan kepada mereka. Allah sebutkan kembali dalam ayat yang lain bahwasanya yang diibadahi selain Allah dengan para penyembahnya di hari kiamat nanti akan menjadi musuh satu dengan yang lainnya. Begitu juga yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti mengingkari peribadahan kepada mereka, berlepas diri. Walaupun di dunianya yang diibadahi selain Allah ini menyeru untuk mengibadahi dirinya sendiri, tapi ketika di hari kiamat gak mau bertanggung jawab, lepas diri. Nah, sehingga dalam ayat yang sebelumnya kita bacakan, orang-orang musyrik, orang-orang kafir menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah tujuannya supaya bisa melindungi mereka. Kenyataannya Allah katakan kalla, sama sekali Tuhan-Tuhan tersebut tidak melindunginya. Bahkan Tuhan-Tuhan tersebut akan mengingkari peribadahan mereka kepadanya. Dan Tuhan-Tuhan tersebut akan menjadi musuh bagi mereka. Qala wa qawluhu, dan ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir tadi, wala yunabbi'uka mislu khabir. Dan tidak ada yang memberitahukan kepadamu seperti pemberitahuannya zat yang maha mengetahui, itu Allah Subhanahu wa taala. Ay wala yukhbiruka bi awaqibil umur wa maliha wa ma tasiru ilaihi mislu khabir biha. Maksudnya tidak ada yang memberitahukan kepadamu tentang akibat-akibat dari perkara-perkara dan kesudahannya, seperti zat yang maha mengetahui terhadap perkara-perkara tersebut. Makhluk-makhluk tidak bisa memberitahukan, mengkhobarkan seperti khobarnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, qala Qatada yakni nafsuhu tabaraka wa taala. Yang dimaksud di sini khabir, yaitu dirinya sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah mengatakan wala yunabbi'uka mislu khabir. Khabir di sini ya dirinya sendiri, Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mengetahui. Fa innahu akhbaru bil waqi la mahala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengkhabarkan sesuatu fakta yang terjadi, dan Allah yang lebih mengetahui terhadap perkara yang terjadi. La mahalata, bukan sesuatu yang mustahil. Nah, Allah yang paling mengetahui segala sesuatu. Qultu, kata penyarah kitab, wal musyrikuna lam yaslamu lil alim al khabir ma akhbaru bihi an ma'budatihim. Orang-orang musyrikin mereka tidak menerima. Apa yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mengetahui tentang hamba-hamba yang diibadahi oleh mereka. Nah, walaupun Allah sebutkan tentang keadaan orang-orang musyrik atau orang-orang diibadah selain Allah, orang-orang musyrikin tidak menerima khabar dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal khabar dari Allah Subhanahu wa taala khabar yang benar-benar kebenarannya. Wa qalu tamliku wa tasma'u wa tastajibu wa tasfa'u liman da'aha. Mereka orang-orang musyrikin mengatakan bahwasanya tuhan-tuhan selain Allah itu mereka memiliki. Mereka mendengar. Mereka mengabulkan doa. Mereka memberikan syafaat kepada orang yang berdoa kepadanya. Walam yaltafitu ila ma akhbara bil khabir. Dan mereka tidak melirik, tidak melihat terhadap apa yang dikhabarkan oleh zat yang maha mengetahui. Min anna kulla ma'budin yu'adi abidahu yawmal qiyamah. Di mana Allah mengkhabarkan bahwasanya setiap yang diibadahi itu akan memusuhi penyembahnya di hari kiamat nanti. Wa yatabarwa'u minhu. Dan yang diibadahi tersebut akan berlepas diri dari yang beribadah kepadanya. Di keadaan orang-orang musyrikin, mereka tidak menerima apa yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sesembahan-sembahan yang mereka ibadahi. Padahal dalam ayat-ayat yang disebutkan tadi, Allah mengkhabarkan yang diibadahi selain Allah itu tidak memiliki apapun. Tidak mendengar doa. Dan juga tidak mengabulkan doa. Dan juga tidak memberikan syafaat. Tapi mereka mengatakan, tuhan-tuhan selain Allah itu memiliki. Tuhan-tuhan selain Allah itu mendengar. Mengabulkan doa. Memberikan syafaat. Sehingga mereka tidak melihat terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan, di mana Allah menjelaskan bahwasanya setiap yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala akan memusuhi para penyembahnya dari kiamat nanti, akan berlepas diri dari orang yang menyembahnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa yauma nahsyuruhum jami'a ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ. Dan ingatlah, pada hari ketika itu kami mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian kami berkata kepada orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka nakum antum wa syurakaukum, tetaplah di tempat kalian, kalian dan para sekutu kalian. Fazayyalna bainahum, lalu kami pisahkan di antara mereka. Wa qala syuraka'uhum ma kuntum iyana ta'budun. Ketika dipisahkan di antara mereka, berkatalah sekutu-sekutu mereka, kalian sekali-kali tidak pernah menyembah kami. Ini berlepas dirinya orang-orang yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala terhadap para penyembahnya di hari kiamat nanti. Nah, dengan mengatakan kalimat tadi. Ma kuntum iyana ta'budun. Kalian sekali-kali tidak pernah menyembah kami. Ini bentuk melepas dirinya. Fakafa billahi syahida bainana wa bainakum in kunna an ibadatikum laghafilin. Maka cukuplah Allah menjadi saksi antara kami dengan kalian, sebab kami tidak tahu menahu tentang penyembahan kalian kepada kami. Ini ucapan mereka. Ya, cukup Allah menjadi saksi katanya. Ya, antara kami dan kalian. In kunna an ibadatikum laghafilin. Sebab kami lalai dan tahu menahu tentang penyembahan kalian kepada kami. Berlepas diri. Hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat wa ruddu ila Allahi maulahumul haqq wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Di tempat itu, di padang mahsyar maksudnya. Kullu nafsin ma aslafat, setiap jiwa merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu. Ya. Di padang mahsyar. Mereka merasakan pembalasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Waruddu ilallahi maulahumul haq. Dan mereka dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pelindung mereka yang sebenar-benarnya. Adapun Tuhan-Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala yang mereka jadikan sekutu untuk Allah subhanahu wa ta'ala dengan tujuan supaya Tuhan-Tuhan itu melindunginya, bukanlah pelindung yang sebenarnya. Pelindung yang sebenarnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Waruddu ilallahi maulahumul haq. Dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, dan lenyaplah dari mereka pelindung palsu, tuhan-tuhan yang mereka ada-adakan. Lenyap dari mereka, tidak bisa melindungi mereka, bahkan menjadi musuh bagi mereka, bahkan mengingkari mereka. Nah, Allah gambarkan antara makhluk yang disembah selain Allah dengan para penyembahnya di hari kiamat nanti. Menjadi musuh satu dengan yang lainnya. Begitupun Allah gambarkan antara teman dengan temannya. Yang di dunianya saling membantu, saling membela, dan lain sebagainya. Ketika pertemanannya tidak dibangun di atas ketakwaan. Fanatik kepada temannya. Walaupun salah, terus dibela, didukung. Bahkan diikuti kesalahannya. Yang jelas bukan dibangun di atas ketakwaan. Bukan dibangun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun di dunianya setia kawan. Membela kawan. Nah, di akhirat nanti akan menjadi musuh satu dengan yang lainnya. Al-akhillau yawma idin ba'duh libadin adu ilal muttaqin. Teman-teman dekat di hari kiamat nanti, sebagian mereka menjadi musuh bagi sebagian yang lainnya. Ya, teman-teman dekat. Nah, di akhirat nanti akan menjadi musuh satu dengan yang lainnya. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Sehingga pertemanan yang bermanfaat kalau dibangun di atas ketakwaan. Dibangun karena Allah subhanahu wa ta'ala dan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun pertemanan yang tidak dibangun di atas ketakwaan. Maka di akhirat nanti akan menjadi musuh satu dengan 样的一年。所以我们呢，安达拉sesembahan yang disembah selain Allah dengan para penyembahnya akan menjadi musuh satu dengan yang lainnya. Asal kita sebutkan tadi, akhraja Ibnu Jarir an Ibni Jurayj. Ibnu Jarir, beliau meriwayatkan dari Ibnu Jurayj. Qala, beliau mengatakan, qala Mujahid, Mujahid mengatakan, in kunna an ibadatikum laghafilin. Sungguh kami tidak tahu menahu tentang penyembahan kalian kepada kami. Qala yaqulu dzalika kullu syai'in kana yu'badu min dunillah. Mengucapkan kalimat itu, segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala ketika di hari kiamat nanti, mereka mengatakan, kami tidak tahu menahu tentang penyembahan kalian kepada kami. Yeah, semuanya. Malaikat yang diibadahi selain Allah. Para nabi yang diibadahi selain Allah. Orang-orang soleh, para wali yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yeah. Mereka menyatakan, kami tidak tahu menahu tentang penyembahan kalian kepada kami. Nabi Isa alaihissalam yang diibadahi oleh orang-orang Nasrani, dari kiamatnya berlepas diri, mengatakan kami tidak tahu menahu tentang penyembahan kalian kepada kami. Nah, semuanya berlepas diri. Bahkan telah kita jelaskan, sekalipun syaitan, sekalipun iblis, atau para tukang sihir, atau yang semisalnya yang menyuruh manusia untuk beribadah kepada dirinya, di akhirat nanti berlepas diri, tidak mau bertanggung jawab. Nah, fal kaisu yastaqbilu hadhil ayati allati hiyal hujjatu wan nur wal burhan bil iman. Maka orang yang cerdik, orang yang pintar, dia akan menyambut ayat-ayat ini yang merupakan hujah, cahaya, dan juga bukti penjelasan, akan menyambutnya dengan keimanan. Wal qabul wal amal, menerimanya dan mengamalkannya. Ini orang yang cerdik, orang yang pintar, menyambut ayat-ayat tersebut yang merupakan hujah, menyambutnya dengan keimanan, penerimaan, dan mengamalkannya. Fayujarridu a'malahu lillahi wahdahu duna kulli masiwa. Sehingga dia mengesakan amalan-amalannya hanya untuk Allah saja, bukan kepada selainnya. Mimman la yamliku li nafsihi naf'an wala daf'ah. Bukan kepada selain Allah, dari hamba-hamba yang tidak memiliki kemanfaatan dan juga tidak memiliki kemudaratan untuk dirinya sendiri, fadlan an ghairihi, lebih-lebih terhadap yang lainnya. Ini yang seharusnya kita lakukan. Menerima ayat-ayat tersebut dengan keimanan dan penerimaan serta amalan. Dikarenakan yang mengkhobarkannya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha benar. Zat yang maha benar ucapannya, paling baik ucapannya. Setelah itu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala baru menyebutkan hadis-hadis berkaitan dengan bab yang beliau bawakan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Wallahu a'lam bisawab. Naktafi ila huna. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.